rasa buat lo yang suka galau. Cemen abis lo kampret. kata buat lo yang suka galau. Cemen abis lo kampret. DJ Opus Dance. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. by DJ Opus Remix. Thank you. Sakit bukan inginmu dan bukan yang harusnya. Aku yang kau cinta dan bukan dia. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Yeah. Original Mix by DJ Ica. Maafkannya kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. hatiku.